Mitra Bisnis, belakangan ini ada sebuah fenomena baru dalam proses pilkada, yaitu majunya sejumlah artis dalam bursa pencalonan kepala daerah. Mereka ada yang mencalonkan diri, tapi kebanyakan dicalonkan oleh sejumlah partai politik, seperti artis sensual Julia Perez yang akan maju di bursa pilkada Pacitan, serta Maria Eva di bursa Sidoarjo. Sebagian kalangan mempertanyakan kapasitas para artis serta pragmatisme partai politik. Pemerintah pun segera bersikap, Mendagri akan membuat aturan yang akan memperketat syarat pencalonan dalam pilkada. Para calon harus memiliki pengalaman terlibat di pemerintahan seperti parpol, DPR, atau organisasi lainnya. Calon juga harus mengerti aturan tata negara. Syarat seperti ini akan menjaring artis atau siapapun juga yang hanya bermodal kaya atau populer untuk maju dalam pilkada. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengusaha infotainment Ilham Bintang. Mas Ilham, bagaimana komentar Anda? Jadi ada dua hal ya. Yang pertama, bahwa kemungkinan besar partai ini hanya menjadikan artis sebagai food caterer gitu. Atau menjadikan artis sebagai alat untuk mempiaring kegiatan pilkada itu gitu. Supaya mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, menjadikan pemilihan atau pilkada itu dalam perhatian seluruh warga masyarakat, kalau perlu seluruh Indonesia. Sehingga dengan demikian gengsi pemilihan itu meningkat, dengan demikian juga akan memicu, memotivasi si calonnya untuk bersaing keras gitu. Yang kedua, kalau itu benar artinya memang menunjukkan juga kegagalan partainya, bahwa partai sebenarnya gak punya calon, gak punya orang yang memiliki kemampuan atau kesanggupan untuk menjadi pemimpin raja. Tapi pilihan kepada artis juga tidak tepat, karena artis ya dari banyak pengalaman agaknya meragukan lah untuk bisa menjadi manajer di sebuah pemerintahan kota, gitu, pemerintahan kabupaten dan sebagainya. Ini kemajuan atau justru kemunduran nih, Mas? Iya gini, jadi kalau konsep artisnya tukang ojek, dia cuma menjadi kemasan. Jadi dia alat untuk memeriahkan, menarik perhatian publik. Artinya sama dengan dulu itu kan zaman Orde Baru kan artis selalu mengisi panggung-panggung kampanye itu untuk mendapatkan perhatian dari publik. Nah, sekarang lebih jauh lagi, yang meningkat hanya bahwa kualitasnya lebih meningkat, bahwa sekarang artisnya langsung dijagokan sebagai pelaku gitu. Meskipun itu menggelikan karena reputasi orang disebutnya itu, betapapun misalnya Maria Eva adalah sarjana strata 2, tetapi kita kan belum tahu kapasitasnya dia, skillnya dia, skill manajer dia gitu. Saya lebih setuju mengatakan bahwa partainya mungkin nggak tahu diri gitu, nggak punya keberanian, yang nggak pede gitu. Ya boleh juga dianggap sebagai nggak punya harga diri, masih memerlukan alat bantu, memerlukan stimulus ya untuk bisa mendekati publik gitu. Berarti memperketat persyaratan sebuah langkah yang bagus ya? Artinya begini, asas kompetensi gitu Mas. Jadi seseorang itu harus berbasis kompetensi. Artinya memang untuk menjadi pemerintah, menjadi kepala daerah, bupati, wali kota, maupun gubernur, itu terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia gitu. Ya, sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Tetapi harus ada plusnya, harus berbasis kompetensi. Sebab kalau hanya berbasis popularitas, saya membayangkan pemerintahan itu ke depannya akan mengerikan gitu. Demikian Ilham Bintang dan saya Rizal Andika.